Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita dua kelompok manusia atau dua golongan manusia yang sebetulnya orang ini berbuat rusak di bumi, berbuat tidak baik di bumi, tetapi mereka menganggap dirinya ini orang yang sudah berbuat baik. Ya, jadi saya ulangi, ada dua kelompok manusia atau ada orang-orang yang sebetulnya mereka ini berbuat dolim di bumi, berbuat buruk di bumi, berbuat rugi di bumi, tetapi mereka ini menyangka bahwa mereka ini orang-orang yang sudah berbuat baik. Dua kelompok manusia ini pertama adalah orang-orang munafik. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat awal ketika Allah menyatakan wa idza qila lahum la tufsitu fil ardh, dan apabila dikatakan kepada mereka la tufsitu fil ardh, jangan kamu berbuat rusak di bumi, qalu innama nahnu muslihun, mereka berkata loh kami ini orang yang berbuat baik. Kami ini orang yang muslih. Muslih itu orang yang berbuat baik. Jadi kami ini bukan orang yang merusak bumi. Kami ini bukan orang, justru kami ini orang yang menjaga bumi. Kami orang yang membuat kenyamanan di bumi. Tapi sebetulnya mereka ini orang yang berbuat rusak. Berbuat rusak dengan apa? Bil ma'asi wal kufri. Dengan berbuat maksiat dan kekufuran. Jadi orang yang berbuat maksiat itu entah sadar atau tidak sadar, itu sebetulnya dia berbuat rusak di bumi. Bagaimana korelasinya atau bagaimana ini hubungannya? Dengan orang itu berbuat maksiat, maka barokah-barokah yang ada di bumi ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan banyaknya kemaksiatan di muka bumi ini, maka pintu-pintu barokah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya hujan, dengan banyaknya kemaksiatan, hujan itu membawa bencana, puting beliung dan sebagainya. Adanya kemaksiatan, padi-padi banyak dimakan hama. Panen gagal. Di Indonesia ini dikatakan tongkat ditanam apa itu? Jadi tanaman kan gitu nggih. Terus kolamnya aja kolam susu. Tapi kita lihat di Indonesia ini nopo-nopo niku impor. Sampai beras katanya nggih negara agraris, negara pertanian, beras mawon impor. Minyak bumi nggih. Minyak bumi Indonesia itu penghasil minyak bumi. Ning yo kita tahu ketergantungan kepada dunia tinggi sekali. Nah ini karena sebetulnya tadi pintu barokah ini di paling tidak dikurangi karena banyaknya kemaksiatan oleh manusia ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang-orang kafir. Kita lihat sekarang orang-orang kafir pada ayat yang ke dari surat Al-Kahfi ini ya, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang berbuat, orang yang paling rugi amalnya. Ya. Jadi siapakah orang yang paling rugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu orang-orang yang dhalla, orang-orang yang tersesat di dalam usaha-usaha mereka di dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka itu menyangka bahwa mereka itu telah berbuat baik. Nah ini. Ya jadi ada orang yang berbuat buruk. Ada orang yang berbuat kekufuran. Ada orang yang berbuat zalim. Tapi mereka ini menyangka bahwa mereka itu orang-orang yang sudah berbuat baik. Kalau yang pertama tadi adalah orang munafik. Dan yang kedua di sini adalah orang kafir. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itulah orang-orang kafir dengan ayat-ayat Rabb mereka. Tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Jadi tidak percaya dengan Al-Quran. Walikaihi. Dan tidak percaya dengan hari pertemuan dengan Allah. Yaitu tidak percaya dengan hari akhir. Nah ini orang-orang kafir nih gue, kafir itu yang disebutkan di sini adalah kafir dengan mengingkari, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, menolak akan ayat-ayat Allah, dan tidak percaya dengan hari akhir. Fahabitat a'maluhum, maka sia-sia amal mereka. Jadi bapak ibu sekalian, berdasarkan ayat ini, orang-orang yang beramal yang tidak didasari dengan keimanan, maka amal mereka itu tidak ada nilai di hadapan Allah Ta'ala. Mereka membangun jalan misalnya. Membangun jalan itu ganjarannya gede. Artinya membangun jalan ini membuat dia punya tanah disedekahkan untuk umum, untuk fasum istilahnya. Maka itu ganjarannya besar sekali, menjadi amal jariah. Tapi kalau yang pelakunya itu orang yang tidak punya iman, orang yang Islam, maka itu nilainya tidak ada pahalanya. Menanam pohon, kemudian pohon itu dimakan oleh ulat, dimakan oleh semut, dimakan buahnya, dimakan oleh codot, dicuri oleh manusia, didongke kepada tetangga, itu pahalanya besar. Tapi kalau itu yang menanam itu orang kafir, maka pahalanya tidak ada karena tidak punya iman tadi. Jadi pendek kata, syarat seseorang itu amalannya diterima adalah dia harus punya iman terlebih dahulu. Maka di sini fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasnan. Maka tidaklah kami tegakkan buat mereka di hari kiamat wasnan, timbangan. Jadi nanti di akhirat orang-orang kafir niku mboten ditimbang, tidak dihisab. Tidak ada istilah dihisab buat mereka. Dihisab artinya dihitung amal baiknya dengan amal buruknya, akeh ndi, tidak dihitung begitu. Lah terus gimana? Mereka nanti langsung diuncalke tenggen neraka gitu nggih. Kenapa? Lah orang kafir niku ganjarannya mboten nenten. Maka Nabi itu menggambarkan di dalam satu hadisnya bahwa nanti di akhirat ada orang itu sing dedeke pidekso gedhe dhuwur, nggih, gagah lemu. Tapi ketika nanti ditimbang itu tidak lebih dari satu ekor nyamuk. Jadi lebih berat satu ekor nyamuk daripada mereka. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Kenapa? Karena sing ditimbang niku bobot amalnya, bukan bobot beratnya. Lah sementara orang-orang kafir itu tidak ditulis kebaikan-kebaikannya, tidak ditulis amal-amalnya. Terus gambarannya gini bapak-bapak, ibu-ibu. Misalnya di Atmajaya itu setiap pagi ada tukang sapu. Ya. Terus kita lihat tiap tanggal 1 atau tanggal 2 si tukang sapu itu dapatkan gaji. Terus misalnya saya ikut-ikutan, saya setiap pagi nyapu di sana. Terus tanggal 1 atau tanggal 2 saya mendatangi bagian kepegawaian untuk minta gaji. Kira-kira saya dikasih gaji enggak ini? Ya. Tidak, karena saya tidak masuk di dalam daftar pegawai. Nah begitu juga orang-orang kafir itu bendino ngamal, sedekah, infak. Niku ora nek gunane di hadapan Allah. Hanya nanti kalau dia mereka ini ikhlas, bisa jadi Allah kemudian memberikan petunjuk kepada mereka, kemudian dia jadi orang Islam yang baik, jadi mu'alaf, baru kemudian mereka itu diganjar di dalam kebaikan-kebaikannya. Itu makna caranya nanti Allah berikan belas kasih begitu itu. Ya kita lihat memang orang-orang kafir banyak di dalam beramal itu mungkin ada ya. Ada yang ikhlas betul. Nah, dengan yang ikhlas-ikhlas inilah bisa jadi ya dengan belas kasihnya Allah mereka diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, dzalika jazaohum jahannam bima kafaru. Itulah balasan buat mereka itu jahannam dengan sebab kekafiran mereka, wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Yang dan mereka itu telah mengambil ayat-ayatku dan rasul-rasulku itu huzwan, sebagai barang olok-olokan. Yeah. Jadi wong-wong kafir niku senengane ngolok-ngolok ayat-ayat Allah. Ini lagi rame-rame ini di berita, lagi rame-ramenya trompet-trompet itu dibuat dari Al-Quran. Nah, lagi rame-ramenya, nanti di Solo sweeping, di Ndelanggu sweeping, di Kendal, di Sragen sweeping, di Kendal juga sweeping, dan banyak sekali. Bahkan di Wonogiri itu tadi ditemukan 2, sekian ton kertas yang itu memang akan digunakan untuk trompet, isinya itu adalah tulisan-tulisan Al-Quran. Nah, ini. Di Denmark, kartun-kartun bergambar Nabi Muhammad dengan apa olok-olokannya, nah, ini juga banyak sekali. Di negeri kita ini, ketika ada orang Muslim berbuat jahat, labelnya teroris gitu, tapi ketika ada orang non-Muslim membunuh ratusan, itu tidak ada label teroris. Nah ini apa? Memang olok-olok mereka. Kemudian, innalladzina amanu wa amilu sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh adalah buat mereka itu surga firdaus nuzulan, sebagai tempatnya. Lah ini ya. Kalau tadi untuk orang-orang kafir itu dijanjikan jahanam. Nah untuk orang-orang yang beriman maka janjinya adalah surga firdaus. Orang yang beriman ini bukan hanya cukup aku ki wong iman loh, tidak hanya cukup begitu. Jadi salah besar ya kalau orang itu mengatakan wong irasah sholat rapopo, sing penting percaya karo Gusti Allah, karo tonggo teparo rasah gawe ruki sruki wis cukup. Nah itu omongan yang salah. Kalau hanya percaya saja, iblis itu juga percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Hindu itu juga percaya kali Gusti Allah. Jadi konsekuensi iman itu mboten ning percaya tok. Makanya di dalam definisi iman itu syaratnya ada 3. Ikrarun bil lisan, diikrarkan dalam lisan. Jadi kita harus menyatakan syahadatain. Ya. Syahadatain. Syahadat 2, sebagai bentuk keimanan kita. Kemudian yang kedua, diamalkan di dalam perbuatan. Jadi diamalkan di dalam perbuatan. Takrirum bil lisan, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Jadi yang Allah itu dahului kita, Allah itu merintahkan kepada kita itu sholat, maka kita wajib untuk sholat. Dan yang ketiga adalah diyakini di dalam hati. Ini syarat beriman kepada Allah. Jadi bukan hanya kayak orang sumpah jabatan beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME itu aja, tidak cukup hanya itu. Ning bar kuwi bar, tidak ya. Yang tahu kediri niku itu jenenge tahu takwa, itu jenenge tahu takwa. Bukan hanya itu. Jadi takwa ini ya mengandung konsekuensi. Kemudian innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwalan. Mereka kekal di dalam surga dan mereka tidak mencari dari surga itu khiwalan pengganti. Artinya boten kepingin dia ini keluar dari surga. Teng surga niku boten enten titik jenuh. Bosen tidak ada. Kemudian ayat berikutnya, kullau kanal bahru midadal likalimati rabbi, katakanlah Muhammad, andai lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat rabbi Tuhanku. Tanah fidal bahru, nggih. Sungguh itu akan habis laut itu, qabla an tanfadha kalimatu rabbi, sebelum habis kalimat Tuhanku, walau ji'na bimislihi madadan, walaupun didatangkan kembali lautan itu semisalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalimat Allah apa? Ilmunya Allah niku yen ditulis, terus lautan sak donya niku dinggih nulis ilmunya Allah, terus ditambah lagi lautan yang sama untuk menulis ilmunya Allah lagi. Niku dua lautan sak, dua dunia itu tadi. Niku wis sak sudah habis ilmune Allah niku dereng kemput. Nah, niki untuk membayangkan ngeten nggih Bapak-bapak. Kalau saya biasanya misalnya membeli tinta 1 liter itu, nggih. Tinta 1 liter itu bisa saya gunakan untuk ngeprint itu dengan tulisan, gitu, bentuknya tulisan. Itu bisa sampai kurang lebih gitu, 500 ribu lembar. Gitu, gitu. 1 liter itu bisa 500 ribu lembar. Ini 1 liter. Sak nikian, sak lautan, sak dunia, ini pinten lembar. Nah, subhanallah. Nah ini, gitu. Jadi ilmunya Allah itu sangat luas sekali. Makanya kalau kita itu ngoreksi ilmunya Allah, kadang-kadang kita itu menungso itu ngoreksi ilmunya Allah. Ngoreksi ayat Al-Qur'an. Wah, iki ayat iki ra cetho iki atau ayat iki nggih. Padahal kita ini durung nyandak ilmune. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Kadang-kadang wah ayat ini enggak cocok ini. Nah, nggih. Na'udzubillah min dzalik. Ayat ini, Bapak-bapak, ini ada asbabun nuzulnya ya. Ketika orang-orang Nasrani, orang-orang kafir itu menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi. Orang Yahudi itu ketika didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang Yahudi ini mengatakan, ilmunya Allah kuwi semuanya itu sudah tercatat di dalam kitab Taurat. Jadi artinya yang kita ini sinau kitab Taurat kuwi ngerti kuabeh ilmune Allah. Nah gitu. Mereka mengatakan, jadi rasa ngrungokke Muhammad sinau Taurat ketika kita itu ngerti Taurat itu ilmune Allah itu sudah berada di situ itu. Dan kemudian Allah jawab dengan ayat ini. Jadi tidak hanya cukup itu saja. Andai, okay? Andai lautan dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat ilmunya Allah. Oh, tidak habis itu ilmunya Allah, bahkan ditambah dengan dua lautan, ya, atau satu lautan lagi, ilmunya Allah juga tidak akan habis. Nah, ini. Kalau di dalam gambaran yang lain, ilmunya manusia itu bagaikan jarum dicelupke tenggen lautan, kemudian jarum itu kita angkat, nah ada air yang ada di situ itu, nah itulah ilmune menungso, lautan yang luas itu adalah ilmunya Allah. Nah ini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, mari ketika kita ini tidak cocok dengan ayat-ayat Allah, kita tidak menolak ayat-ayat Allah tersebut. Yang jelas, pasti yang salah itu adalah akal kita. Ini ya. Kemudian ayat berikutnya, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tiada lain, saya adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa tiada ada ilah kalian kecuali ilah yang satu. Sesungguhnya tiada lain, ilah kalian adalah ilah yang satu. Ini juga ada asbabun nuzulnya, ibu-ibu bapak sekalian. Jadi Nabi itu ketika berdakwah di Mekah, niku orang-orang Arab itu mengejek, mengatakan, ya Muhammad, yen kowe iki bener-bener seorang Nabi, mesti kowe di kasekten, gitu, duwe linuwih, punya keunggulan. Lah kalau kamu itu benar-benar seorang Nabi, ayo sekarang buatkanlah untuk kami sungai yang ada di tengah-tengah padang pasir itu, buatkanlah sungai. Kemudian di kanan kiri sungai itu ada kebun-kebun kurma, kebun-kebun gandum yang subur. Buatkanlah untuk kami. Kemudian Nabi menjawab sebagaimana ayat ini, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya tiada lain, saya hanyalah manusia seperti kalian. Orang dikasekten. Ini di dalam riwayat, Malaikat Jibril itu menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, Allah mampu untuk membuat apa yang mereka minta. Tetapi nanti kalau mereka dibuatkan sebagaimana apa yang mereka minta, terus mereka tetap kufur kepada kamu, maka nanti Allah akan mengadab dengan adab yang belum pernah terjadi dari umat-umat sebelumnya. Mau enggak? Nah, Kanjeng Nabi pilih mboten sah. Gitu, gitu. Bahkan Allah mampu membuat gunung Uhud itu menjadi emas. Sebagaimana diminta oleh orang-orang kafir. Tapi karena kalau nanti tetap mereka itu kafir, oh Allah akan mengadab mereka dengan azab yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lah, karena Kanjeng Nabi itu apa? Belas kasihnya kepada umatnya itu tinggi, oh mboten sah. Ya, maka di sini dijawab innama ana basyarum mitslukum. Saya ini manusia seperti kalian. Di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu, manusia itu di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran disebut dengan dua istilah. Bashar dan Al-Insan. Kalau Bashar, ini manusia sebutan manusia dari sisi jinsiahnya. Enek lanang, enek wedok, enek lemu, enek kuru, enek ireng, enek putih. Lah itu manusia dengan sebutan Bashar. Dan itu nanti di alam kubur, nanti di akhirat tidak ditanya. Kok irengmu ramancung tidak ditanya kayak gitu. Kok kulitmu kok ireng tidak ditanya kayak gitu. Yang akan dimintai manusia, yang akan dimintai oleh Allah dari manusia itu adalah sifat insaniahnya, karakternya, sifat kejiwaannya. Nah ini. Maka kalau manusia itu hilang sifat insaniahnya, mereka ini sejajar dengan binatang. Ya. Nah, kemudian di sini innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya saya itu hanya diutus nih untuk menyampaikan kepada kalian bahwa tidak ada ilah kecuali Allah yang esa. Famankana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Nah, ini pun juga ada asbabun nuzulnya. Ada salah satu sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kula niku seneng sedekah. Kula seneng ugi silaturahim. Saya seneng sedekah. Saya seneng silaturahim. Kemudian dengan saya seneng itu banyak orang itu memuji saya. Dan dengan pujian itu saya juga punya kesenangan, wong dipuji yuk, saya seneng. Saya sebutkan sebutan itu loh orangnya dermawan. Itu wongi wong apik. Lah, dengan sebutan-sebutan itu saya senang. Lah, dengan saya senang dengan sebutan-sebutan itu, apakah pahala saya gugur ya Rasulullah? Nah, ini. Maka dijawab oleh Allah dengan ayat ini. Maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, dan dia tidak berbuat syirik di dalam ibadah kepada Allah ahadan dengan seorang pun. Artinya dia tidak berbuat riya. Lah seperti tadi gimana niatannya untuk mengharap keridhaan Allah, kemudian di tengah jalan dia banyak dipuji. Dan dengan dipuji itu dia senang. Apakah dengan senangnya itu menggugurkan dosa? Tidak. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Rasul menyampaikan, itu adalah pahala Allah yang dicicipkan untuknya, yang itu nanti tidak mengurangi pahalanya nanti di akhirat. Jadi misalnya kita sedekah, terus ada orang ngerti sedekah kita, kemudian kita, wah kamu dermawan, gitu misalnya gitu. Gitu. Nah, tapi kalau niatan dari awal sudah kepengen dipuji, nah ini beda. Ya apa? Berbeda. Ini, berarti dia sudah berbuat syirik, berbuat riak tadi. Makanya nanti di dalam tingkatan keikhlasan, ini ulama membagi dengan 4 tingkatan, Bapak Ibu sekalian. Pertama, dari awal ikhlas, tengah ikhlas, sampai akhir ikhlas. Ini tingkatan tertinggi. Kedua, dari awal ikhlas, kemudian kedua, di tengah jalan dia ini ada niatan lain, tapi kemudian bisa mereview kembali, sampai akhirnya dia ikhlas, maka ini levelnya sama dengan yang pertama. Kemudian yang ketiga, dari awal ikhlas, di tengah jalan ada niatan lain, sampai akhirnya, maka ini tetap mendapatkan pahala, tapi pahalanya lebih rendah dibandingkan satu dan kedua. Dan yang keempat, dari awal itu ada niatan-niatan lain. Lah, maka ini tidak dapat ganjaran dari Allah Ta'ala. Ya, jadi pendek kata ibu-ibu dan bapak sekalian, tidak merusak pahala. Ya, kalau kita ini misalnya tindak masjid, seneng-neng masjid, berharap pahala dari Allah, ening tengah dalan atau kita suatu saat dipuji orang, wah dia sergap neng masjid, nah maka itu tidak menggugurkan pahala kita. Neng yen terus dinggo sombong-sombongan, siapa dulu saya, lah ini yang jadi nanti jadi masalah. Yeah. Wah waktunya sudah habis nih. Yeah. Yeah. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Monggo, adanya jam 7 lebih 17 menit. Mungkin masih ada waktu sedikit. Monggo. Ada yang ditanyakan? Monggo. Oh, monggo-monggo. Apa? Wudhu, nji. Nji. Nji. Nji. Nji. Jadi habis mandi wudhu lagi gitu, gitu. Jadi begini bapak-bapak, wudhu itu menghilangkan hadas kecil, mandi menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, itu ya. Nah sehingga sebetulnya ketika kita itu sudah mandi, itu sudah termasuk kita ini di dalamnya berwudhu, itu ya. Karena sama-sama menghilangkan hadas, bahkan dengan kita itu mandi itu menghilangkan hadas besar. Otomatis kalau hadas besar kita ini hilang, maka hadas kecil kita ini juga hilang gitu ya. Maka lah tinggal kita nanti, biasanya kalau adab kita itu mandi kan sebelum mandi kita berwudu dulu. Jadi sebelum mandi itu yang diajarkan Nabi itu kita berwudu dulu. Bagaimana wudhu kita sholat, lah nanti kita sehabis mandi tidak perlu wudhu lagi. Itu sudah mencukupi kita wudhu, begitu. Oke. Jadi tidak perlu wudhu lagi. Neng yang kepengen wudhu lagi, ya enggak apa-apa. Oke. Tapi bahasanya, apakah itu sudah mencukupi? Sudah. Itu, gitu mungkin. Oke. Kalau kaitan dengan mandi tadi. Oke. Ada yang lain? Oh, ya kalau yang namanya wudhu mestinya wudhu secara sempurna, gitu. Kalau itu memang kaitannya dengan wudhu, ya wudhu dengan secara sempurna itu ya kalau tangan sampai ke digunakan lagi siku-siku, kemudian kalau kaki minimal sampai ke mata kaki. Itu nggih. Kemudian kalau muka nggih ini, telinga nggih ini nggih. Hanya nanti gini bapak-bapak, yang kita kayak tayamum itu, tayamum kan nggak pakai kemu, nggak pakai itu nggih. Maka sebetulnya itu menunjukkan bahwa wudhu itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, jadi ekstrimnya nggih, ekstrimnya itu nggih. Itu kita tidak sampai misalnya mengusap kepala atau kita tidak berkumur itu sebetulnya wudhu kita ini tetap sah. Jadi yang paling pokok itu wudhu itu adalah telapak kayak tayamum itu loh gitu. Jadi telapak tangan, kemudian muka, kemudian tangan, itu yang paling pokok, yang wajib. Tapi kalau kita berbicara tentang sempurna, ya sempurna sebagaimana wudhunya Nabi. Ada yang lain? Cukup? Ya, saya kira cukup bapak-ibu sekalian. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin.